Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabih wa man ihtada bihadih ila yawmiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriah yang bertepatan dengan 24 Mei 2017. Insyaallah kita melanjutkan kajian rutin kita. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat. Ada macet luar biasa di sekitar daerah saya sana. Karena ternyata ada pawai obor. Ada pawai obor persiapan. Jadi di depan rumah itu sudah macet. Jalan di Pengharap ditutup. Kemudian dari Kasin ke Sawangan semuanya juga ditutup. Sehingga di daerah sana macet total. Dari rumah saya ke pertigaan Kasin itu 40 menit. Padahal hanya 200 atau 300 meter saja. Setelah keluar dari situ, baru terbebas dari macet. Alhamdulillah, ternyata masih nutut. Saya tadi khawatir tidak nutut waktunya. Dan hari ini adalah penutupan pengajian kita. Hari Rabu di Masjid Al-Ghifari, karena Rabu depan kita sudah masuk bulan Ramadan. Pada malam hari ini kita tidak membahas seperti biasanya. Kita akan membahas faedah-faedah mutiara-mutiara yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang hadis Malaikat Jibril, doanya Malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Hadisnya diriwayatkan melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sa'id al-mimbar wa qala amin amin amin." Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam naik mimbar, di atas mimbar beliau mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kemudian qila ya Rasulullah innaka hina sa'idta mimbar qulta amin amin amin. Lalu beliau ditanya, ya Rasulullah, Anda tadi ketika naik mimbar Anda mengucapkan amin amin amin 3 kali. Ada apa ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, inna Jibril adani faqala. Sesungguhnya Malaikat Jibril alaihi salam datang kepadaku lalu berdoa. Ini doa Malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 doa. Doa yang pertama, man adraka syahr ramadan wa lam yughfar lahu fada khalan nar fa ab'adahu Allah qala amin fa qultu amin. Barang siapa berjumpa dengan bulan Ramadan namun ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, justru dia masuk neraka, maka dia dijauhkan oleh Allah. Ucapkan amin, lalu aku pun mengucapkan amin. Ini doa Malaikat Jibril yang pertama yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Maksud daripada doa ini, ikhwan wa akhwatillah, rahimahumullah, bulan Ramadan ini adalah bulan peleburan dosa. Ini bulan peleburan dosa, bulan pemutihan. Banyak hadis-hadis yang menyatakan Ramadan ini bulan peleburan dosa. Seperti sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa Ramadan dengan iman, dengan mengharapkan pahalanya dari Allah, pasti Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Juga ada sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melakukan qiyam, sholat pada malam Ramadan, sholat tarawih dengan iman, dengan mengharapkan pahalanya dari Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan banyak yang lainnya. Jadi Ramadan ini bulan pelaburan dosa. Kalau sampai akhir Ramadan, Ramadan selesai, dosa kita belum diampuni Allah, berarti kita ini keterlaluan. Berarti kita menyia-nyiakan Ramadan. Selesai Ramadan bukan masuk surga, justru masuk neraka. Karena itu hati-hati, ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Mari Ramadan ini kesempatan untuk tobat kepada Allah, membersihkan diri. Kemarin bulan Rajab kita belum tobat, bulan Syakban kita juga belum tobat. Nah, bulan Ramadan saatnya tobat. Kalau kita tidak tobat, terus kapan kita mau tobat? Ini yang pertama. Yang kedua, wa man adraka abawayhi aw ahadahuma falam yadhirrahuma famata fadakhala an-nar faqadahullah qala amin faqultu amin. Barang siapa mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, di dalam riwayat yang lainnya ada tanpa redaksi yang sudah tua, di sini tidak ada kata-kata tua, pokoknya ketemu orang tuanya, menjumpai orang tuanya, salah satunya atau dua-duanya, lalu sang anak itu tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga ketika anak itu mati masuk neraka, maka dia dijauhkan oleh Allah. Ucapkan amin wahai Rasulullah, lalu aku pun mengucapkan amin. Ini yang kedua, yaitu bahwasanya kalau kita punya orang tua, Islam mengajarkan berbakti kepada kedua orang tua. Al-Quran ayatnya banyak, hadis-hadis Nabi juga hadisnya banyak sekali. Berbakti kepada kedua orang tua, kalau ngomong yang sopan, yang akhlak, tidak menyakiti hatinya, kemudian juga tidak mencemarkan nama baiknya. Kalau sampai kita berjumpa orang tua dan kita tidak bisa masuk surga melalui pintu berbakti kepada orang tua, justru masuk neraka karena menyia-nyiakan orang tua, berarti kita dijauhkan oleh Allah. Jadi kesempatan ikhwan wa akhwati rahimakumullah yang masih punya orang tua, jangan disia-siakan, berbakti kepada kedua orang tua, termasuk jangan mencemarkan namanya. Karena sekarang ini banyak anak-anak yang mencemarkan nama orang tua, melakukan perbuatan-perbuatan sehingga membuat orang tuanya malu, narkoba, memperkosa dan yang lainnya, ya, sehingga orang tuanya ikut malu. Orang tua kita itu tidak minta apa-apa kepada kita, orang tua kita itu hanya ingin melihat kita anak-anaknya berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita tidak bisa masuk surga melalui bakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, wa man dzukirta indahu fa lam yusalli 'alaika fa mata wa dakhala an-nar fa abada Allah qul amin wa qul amin. Yang ketiga, siapa yang disebutkan namamu di sisinya, di sampingnya, lalu dia tidak mau bersolawat kepadamu, lalu dia pun mati, dia masuk neraka, maka dia dijauhkan oleh Allah. Ucapkan amin, aku pun mengucapkan amin. Ini kelihatan sepele. Jadi maksudnya hadis ini, kalau disebut nama Nabi, baik namanya atau sifatnya berupa Nabi atau Rasul, kalau nama Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kalau sifatnya Rasulullah, Nabiullah, Nabinya Allah, kalau ada orang menyebut seperti itu di depan kita, maka menurut hadis ini kita harus bersolawat kepada Nabi. Kalau disebut nama Nabi di depan kita, kita tidak bersolawat, kita celaka, bahkan bisa masuk ke dalam neraka. Jadi kalau ada orang menyebut nama Nabi, kita solawat, ya, bukan di dalam hati solawatnya, diucapkan, mulutnya benar-benar Muhammad Hamid, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Seperti itu. Dan orang yang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu orang yang untung, tidak pernah rugi. Antum tahu enggak, orang paling kikir di dunia, orang paling medit saat dunia, siapa dia itu? Orang yang disebut nama Nabi di depan dia, dia tidak mau bersholawat. Al-Bakhilu man dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang bakhil, aku disebut di sampingnya, dia tidak mau bersholawat kepada aku. Sholawat Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Termasuk kalau antum baca Al-Qur'an, ya, Muhammadur Rasulullah. Nah, berarti dulu, sholawat dulu. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Walladzina ma'ahu asyiddah 'alal kufar, dan seterusnya. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihi wa bi Ya'la al-Mawsili fi Musnadi wa Tabrani fi Mu'jam al-Awsat wa al-Baihaqi fi Syi'r shahahahu al-Albani fi sahih at-Targhib wa at-Tarhib. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Abu Ya'la al-Mawsili dalam Musnadnya, At-Tabrani dalam Al-Mu'jam al-Awsat, al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani di dalam sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Ini faedah dan mutiara yang pertama. Yang kedua, ada tiga amalan yang ganjarannya tidak terbatas. Ada tiga amalan ya, ganjarannya tidak terbatas. Ganjarannya itu tidak ada hitungannya, tidak ada timbangannya nanti ganjarannya. Apa amalan itu? Yang pertama-tama adalah sabar. Yang pertama sabar amalannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja diberikan pahala pada orang-orang yang sabar itu tanpa perhitungan. Jadi orang sabar itu pahalanya tidak ada perhitungannya, tanpa batas pahalanya orang sabar. Sabar itu apa? Definisi sabar itu apa? Ini penting. Apa sabar itu? Tentang apa? Sabar itu apa? Monggo, saya tunggu aja. Apa sabar itu? Apa? Yang keras suaranya. Apa? Saya kurang dengar. Sabar dan melaksanakan ketaatan. Yaitu perinciannya. Sabar menurut para ulama, definisinya menurut bahasa adalah al-habsu wal man'u. Al-habsu wal man'u. Ya, menahan dan mencegah. Itu menurut bahasa. Adapun menurut syariat, menurut istilah, menurut terminologi, habsun nafas 'anil jazam wal lisan 'anit tashaqqi wal jawarih 'an latmil hudud wa syaqqil juyub. Sabar itu adalah menahan hati daripada berkeluh kesah. Menahan lisan daripada mengadu. Menahan anggota tubuh daripada menampar pipi dan merobek baju atau melakukan perbuatan anarkis. Ini sabar. Jadi ada tiga. Hati tidak berkeluh kesah. Hatinya tidak ngeresuloh. Dua, lisannya tidak mengadu, tidak ngomel-ngomel, tidak mengadu ke sana, tidak mengadu kemari, kecuali mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengadu kepada orang yang diharapkan bisa memberikan solusi. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan anarkis, tidak mencahkan kaca, tidak membenturkan kepalanya di tembok, tidak ada piring terbang, tidak keluar membuat binatang. Itu sabar. Sehingga sabar itu tidak seperti kita pahami selama ini. Sabar itu adalah diam. Wah, keliru. Sabar itu aktif, bukan pasif. Sabar itu adalah maju terus, pantang mundur, ulat, jatuh bangun, tidak berhenti sebelum berhasil. Itu namanya orang sabar. Sabar. Orang sabar juga bisa marah. Dengan catatan marah yang terpuji. Marah ada dua, ada al-ghadab al-madmum, ada al-ghadab al-mahmud. Marah terpuji, marah tercela. Marah terpuji yang pertama adalah marahnya karena Allah, lillahi ta'ala. Yang kedua, marahnya mengandung unsur pelajaran, memberikan pendidikan, perlu marah. Yang ketiga, marahnya tidak melampaui batas. Itu marah terpuji. Orang yang bisa marah seperti ini adalah orang yang sabar. Dia sabar untuk marah demi memberikan apa? Pelajaran, pendidikan. Tapi kalau kebalikannya, marah bukan karena Allah, melampiaskan nafsu, kemudian juga marahnya itu tidak mengandung unsur pelajaran, pendidikan, dan marahnya melampaui batas, nah, itu bukan marah yang terpuji, yang tercela. Jadi ada marah yang terpuji. Kemudian sabar itu juga dibagi tiga oleh para ulama: as-sabru 'alal ta'ah, was-sabru 'anil ma'siyah, was-sabru 'alal musibah. Sabar mengerjakan ketaatan. Sholat butuh sabar, puasa butuh sabar, kerjakan ini, kerjakan itu, semuanya butuh sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Ini juga butuh sabar. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Orang hidup sedang ada musibah, problem ekonomi, problem kesehatan, problem rumah tangga, selalu ada. Dan semuanya butuh sabar. Dan sabar bukan pasif, sabar adalah aktif. Maju terus, pantang mundur, ulet, jatuh bangun, tidak berhenti sebelum berhasil. Itu namanya sabar. Orang sabar ganjarannya tanpa batas. Yang kedua, amalannya adalah al-'afwu 'anil nas, memaafkan orang. Memaafkan orang. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat nomor 40. Asy-Syura 40. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memaafkan dan memperbaiki, maka ganjarannya atas Allah. Tidak ada batasnya ganjarannya. Langsung dari Allah ganjarannya. Memaafkan. Jadi memaafkan itu ya. Namun dilihat dulu memaafkan itu seperti apa. Ya. Kalau anak yang baru-baru ini kayak tadi nonton video, agak menyesal juga saya nonton, tapi ada hikmahnya juga. Ya. Sekarang ini banyak video kekerasan ya. Di Jakarta itu ada anak muda menamakan dirinya kelompok apa? Gengs, yang mana ya bawa alat senjata tajam, orang sepeda motor dibacok langsung. Orang sepeda motor dibacok. Alhamdulillah mereka ketangkap, ya, sama tentara dipukuli luar biasa. Memang itu pokok harus seperti itu. Dipukuli, disiksa. Karena kalau dalam Islam itu balasannya setimpal. Kamu bacok orang sepeda motoran, dan kamu sekarang sepeda motoran tak bacok juga. Pas, itu adil namanya. Kalau masuk penjara aja lah, mau enak. Disakiti dulu, seperti kamu nyakiti orang. Ketika dipukuli, dia teriak-teriak, ya Allah, ya Allah. Nah ketika kamu nyiksa orang itu loh, apa kamu bayangkan Allah? Iya. Apalagi saya lihat di gambarnya itu orang perempuan ya. Dibacok, Alhamdulillah. Nah kalau anak-anak model gini, nah gak usah dimaafkan, dihukum. Tujuannya apa? Memberikan pelajaran, efek jera. Maafkan, iya maaf, tapi hukum tetap dihukum. Dibacok dulu kamu. Hukumannya bacok juga yang Islam itu. Tangan balas tangan, mata balas mata, nyawa juga balas nyawa. Itu hukum Islam. Al-ain bil-ain, wal-af bil-af, wal-udhun bil-udhun, was-sin bis-sin, telinga balas telinga, gigi balas gigi, gigi rumah satu, gigi baru rumah satu juga. Sama, Islam itu begitu. Apa enak masuk penjara? Karena masuk penjara, apa bonusnya itu? Ya, yang temis sih. Jadi kalau gini-gini jangan dimaafkan. Kalau orang tidak sengaja nabrak, orang menyetir sofa, apa musibah, nah, maafkan kayak gini. Ya, seperti itu. Seperti kemarin ada orang menghina Ustaz Arifin Ilham. Iya kan? walaupun sebenarnya ya kita nggak usah bicara panjang lebar, intinya dia melecehkan Islam. Kita nggak bicara tentang Islamnya. Tadi semua lecehkan syariat kan, buat mainan syariat kan. Ini wilayah bukan wilayah Buyon. Ini bukan wilayah Buyon. Kalau secara hukum, kalau dia tahu dengan dasar ilmu, kafir itu. Atau buka surat At-Taubah. Atau buka surat At-Taubah. Wala in sa'alatakum, apa? Kalau kamu tanya mereka, mereka akan menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya bercanda, kami hanya main-main. Lalu apa? Kata Allah, kata Rasulullah kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la tahtadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya kamu jadikan bahan olok-olokan? Jangan banyak alasan, kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Ini masalah wilayah agama, jangan dibuat mainan. Poligami itu syariat, Anda gak suka, silahkan urusan Anda pribadi. Jangan menghindar, jangan mengolok-olok. Anda belum siap, jangan mengolok-olok. Kalau ada perilaku poligami yang salah, salahkan Allahnya. Dalam Islam ada aturannya, poligami itu indah, hukumnya Allah itu indah. Tapi ada aturan-aturannya. Kalau dilecehkan di hina, luar biasa. Nah, anak-anak model ini itu minta maaf, boleh dimaafkan, tapi hukum dihukum dulu. Kamu harus dihukum dulu. Untuk apa? Memberikan efek jerah. Lah kalau dimaafkan saja tanpa dihukum, ya enak saja. Nanti orang berani menghina. Toh nanti juga minta maaf, dimaafkan. Iya dimaafkan, kamu mau dimaafkan. Tapi dihukum dulu. Supaya memberikan efek jerah. Jadi itu memaafkan ya. Orang minta maaf, bertobat kepada Allah, jadi tidak akan ulangi lagi, baik dimaafkan saja. Tapi urusan tetap harus diselesaikan, kalau memang perlu diselesaikan. Ya, itu intinya memaafkan orang lain, apalagi orang tak sengaja. Kemudian yang ketiga, di antara amalan yang ganjarannya tanpa batas adalah puasa. Bagaimana di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal manusia untuk dia ganjarannya terbatas, kecuali puasa untukku dan aku yang akan langsung memberikan ganjarannya. Jadi puasa ini ganjarannya tidak ada batasnya. Karena ikhwan wa akhwati rahimakumullah, orang puasa itu pasti ikhlas. Percaya enggak tuh? Orang puasa itu pasti ikhlas. Percaya enggak tuh? Pasti ikhlas. Hanya keikhlasannya bertingkat-tingkat. Kalau ikhlasnya pasti ikhlas orang puasa itu. Buktinya apa? Dia di kamar sendirian, dia bisa makan kan, dia bisa minum kan, dia lapar, dia haus, tapi dia tidak melakukan itu. Karena dia tahu, dia apa namanya, dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia di kamar mandi, dia bisa makan, dia bisa minum, gak ada orang tahu, padahal dia haus, dia lapar. Berarti orang puasa itu ikhlas. Kalau dia gak ikhlas, ya sudah masuk kamar makan aja. Seperti itu. Yang keikhlasannya bertingkat-tingkat. Kemudian juga puasa ini adalah termasuk sabar. Sabar apa anda puasa itu? Sabar lapar, sabar haus, sabar menahan amarah, sabar menahan emosi, sehingga puasa itu ganjarannya tanpa batas. Ya, ini faedah yang nomor 2. Faedah yang nomor 3 dan yang terakhir adalah tentang doa pada bulan Ramadan, terutama Lailatul Qadar. Dalam akhir Ramadan, antum ingat-ingat doa ini. Di antara doa yang perlu banyak dibaca pada bulan Ramadan, di antaranya ya, sudah banyak sekali. Di antaranya itu, Allahumma ahdikni minan nar. Ya Allah, bebaskan hamba dari api neraka. Dan doa dengan redaksi seperti ini boleh. Kalau ada yang bilang tidak boleh, ya memang Anda bilang tidak boleh, silakan itu pendapat. Tapi ulama yang lainnya bilang boleh. Ini adalah ketahuan Tuhan. Ya, ya Allah, bebaskan hamba dari neraka. Maksudnya itu, ya Allah, selamatkan hamba dari api neraka. Ini boleh. Ya, Utsaimin bilang doa seperti ini boleh. Bahkan doa ini juga selalu dibaca di Masjidil Haram Mekah dan Madinah kalau kunut salat tarawih, salat witir. Mereka redaksinya itu Allahumma aqdir riqabana minan nar. Allahumma aqdir riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina dan seterusnya minan nar. Artinya ya Allah bebaskan hamba dari api neraka. Redaksi yang gampang, Allahumma aqdirni minan nar. Allahumma a'tiqani minan nar. Allahumma a'tiqani minan nar. Bebaskan hamba dari api neraka. Karena bulan Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka. Walillahi muttaqah minan nar wa dhalika fi kulli layla. Dalam riwayat yang lainnya, fi kulli yaum. Jadi setiap hari, setiap malam Allah ada membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ini termasuk doa yang perlu kita baca banyak bulan Ramadan nanti atau juga dalam keseharian. Yang kedua, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ini kita baca selama Ramadan terutama Lailatul Qadar. Bunda Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah, kalau saya ketemu Lailatul Qadar apa doanya? Rasulullah mengajarkan doa ini. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkan hamba. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dimaafkan Allah. Kemudian meminta maaf, bukan minta ampun. Apa bedanya maaf dan ampun? Itu para ulama menjelaskan, al-'afwu qaribun minal ghafur walakinnahu ablagh minhu. Allah Maha Pemaaf itu dekat dengan Allah Maha Pengampun, tapi Maha Pemaaf itu lebih mendalam. Ya. Fa innal ghufran fi syai atau yumbi anisitr. Ampunan itu adalah menutupi. Ampunan menutupi. Ya, tutupan. Wal 'afwu yumbi anil mahfuz. Kalau maaf itu menghapus. Jadi kalau minta ampun ditutupi dosanya. Minta maaf dihapus dosanya. Wal ma'fu ablagh min as-sitr. Menghapus itu lebih daripada sekedar menutupi. Nah, ini doa yang banyak ya. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Yang ketiga doanya adalah Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ini juga ada redaksi Bunda Aisyah ketika minta doa Nabi Lailatul Qadar, ada redaksi seperti ini. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, sesungguhnya hamba mohon kepada-Mu maaf dan afiat. Maaf dan afiat. Apa afiat itu? Apa afiat itu? Afiat itu kalau kita mengartikan sehat. Padahal afiat itu lebih luas dari itu. Afiat itu adalah sehat wal afiat, selamat, sejahtera. Itu afiat. Jadi orang kalau diberi oleh Allah afiat, itu diberi kebaikan yang sangat banyak. Sehat, walafiat, selamat, sejahtera. Ini tiga doa ini ya. Apa aja tadi? Yang pertama, Allahumma a'tiqni minan nar. Yang kedua, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Demikian tiga mutiara, tiga faedah yang mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Itu dulu dari saya. Kemudian kita menjelang Ramadan, saya sendiri kalau ada kesalahan selama ini sengaja atau tidak sengaja mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang kasar, yang kurang keras, mohon dimaafkan. Ada tidak yang kurang kasar? Saya manusia biasa, tidak lepas dari salah, tidak lepas dari kurang. Kemudian mengenai statement-statement dari saya, terutama yang terakhir yang menjadi viral itu tentang jangan mudah menuduh yang lain sebagai ahli fitnah. Ya, kalau ada yang merasa kurang berkenan dengan statement itu, silakan temui saya. Ayo kita diskusi, kita dialog. Ya, jangan hanya bicara di belakang. Kalau bicara belakang, berarti nggak ada niat baik. Kalau ada niat baik, monggo temui saya, kita diskusi, kita dialog. Insya Allah semua statement dari saya siap tanggung jawab di depan manusia dan di depan Allah. Saya siap tanggung jawab dunia akhirat. yakinlah si yakin-yakinnya, saya sebagai guru tidak akan mungkin menjerumuskan murid saya ke neraka, tidak mungkin. Saya akan mengajak murid saya ke surga. Tinggal antum percaya kepada saya atau tidak, itu aja masalahnya. Atau percaya pada saya, alhamdulillah, monggo sama-sama kita ke surga insya Allah. Kalau tidak percaya kepada saya, tanya aku, cari guru lain aja, sudah percuma, jangan ngasih di saya. Kalau tidak percaya kepada saya, tanya aku. Saya ngomong apapun selalu ditafsirkan yang jelek-jelek, karena memang tidak nyambung, tidak percaya. Yakinlah sih yakin-yakinnya, saya tidak mungkin masuk ke neraka, saya pasti ngejar antum ke surga. Dan saya sendiri juga tidak mungkin menjerumuskan diri saya ke neraka. Tiap malam kalau tahajud saya selalu doa kepada Allah. Allahumma ij'alna hadina muhtadin hudatan mahdiin ghaira dhalina wala mudhillin. Itu doa wajib saya tiap malam. Kalau tak sempat malam, maka paginya saya selalu baca itu ya. Biasanya saya baca pada waktu kunut witir. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk, bukan orang yang sesat lagi menyesatkan. Itu doa harian saya. Allahumma ij'alna hadina muhtadin hudatan mahdiin ghaira dhalina wala mudhillin. Termasuk doa harian saya, doa wajib yang selalu saya baca adalah Allahumma rzuqna tabaraka istiqamah, Allahumma amitna ala al-islam wa sunnah. Saya selalu minta kepada Allah, Allah mewafatkan saya di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa juga saya baca di salat witir sebelum salam. Ya, tasyahud akhir sebelum salam. Jadi seperti itu. Jadi monggo kalau ada statement saya, terutama yang kemarin jadi viral, termasuk Hakim juga posting di Facebooknya dan menyebar kemana-mana. Ya, silakan kalau ada yang merasa kurang berkenan, monggo temui saya. Insya Allah saya ngajar di Masjid Al-Ghifari sudah lama sekali. Dulu masjidnya nggak kayak gini, kecil masjidnya dulu. Ya. Dulu pengajiannya orangnya juga sedikit, kita merintis dari awal. Dulu itu cuma di dalam sini saja. Nah di situ dikasih tabir. Laki di depan, perempuan di belakang, yang ada sedikit. Kita rintis dari awal. Kemudian alhamdulillah semakin berkembang, berkembang, berkembang. Pembangunan sana, pembangunan sini. Akhirnya juga di belakang dibangun laki. Sehingga di sini dipakai laki semuanya. Atas laki, perempuan di belakang. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Demikian. Jadi saya harap kalau ada yang merasa kurang berkenan dengan statement saya, temui saya. Saya bertanggung jawab dunia akhirat. Jangan hanya ngomong di belakang, tetap dulu ngomong ya. Kita mau dibawa kemana ya? Ya mau dibawa ke surga, kemana lagi? Kalau kelompok, gak usah. Kalau kelompok-kelompokan, ya, semuanya saudara kita. Semuanya. Demikian, Allahu'alam. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Monggo, silakan. Mengenai menjawab selawat tadi, apakah termasuk ketika kita mendengar nama dan sifat Nabi tersebut dalam bentuk lagu ataupun syair? Karena sering kita mendengar. Iya, pokoknya disebut nama Nabi atau sifat Nabi berupa Rasulullah ya, atau Nabiullah. Yang intinya itu adalah nama atau sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita selawat. Kita selawat. Pokoknya menyebut nama beliau itu sholawat. Bahkan menurut para ulama, sholawat itu pasti oleh Allah diterima. Sehingga kita kalau mau doa dianjurkan sebelum doa sholawat, setelah doa sholawat. Apa diantara hikmahnya? Para salafus saleh mengatakan, ya, pertamanya sholawat diterima, terakhirnya sholawat diterima. Ya Allah, masa tengah-tengahnya nggak diterima ya Allah? Akan-akan gitu. Demikian monggo silakan kalau ada yang lainnya silakan. Namanya orang lain Muhammad Ali ini umat baru ini. Bukan ya, kalau nama orang tidak, maksudnya namanya Nabi. Jadi kalau orang, ya, hey Muhammad, wah, oh, maksudnya. Tidak. kalau namanya Nabi, namanya orang yang tidak. Dan insya Allah semua mata tidak ada khilafiyah masalah ini, tidak ada beda pendapat insya Allah. Monggo silakan pakai yang lainnya. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian Allah menjadikan kita istiqomah. Mudah-mudahan nanti Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Dan kita punya komitmen bulan Ramadan ini adalah bulan memperbaiki diri. Saya harus bisa menjadi lebih baik bulan Ramadan nanti. Ibadah ditingkatkan, terutama adalah hatinya dibersihkan. Kita latihan membersihkan hati sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya selesai Ramadan kita menjadi orang yang sudah bersih dari dosa. Dosa kita diampuni Allah, kita mendapat rahmat Allah, dan kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka, dan hubungan kita dengan Allah lebih baik, hubungan kita dengan manusia juga lebih baik lagi. Demikian ini dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan Allah tutup umur kita dengan husnul khotimah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.